Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang menguasai segala urusan di bumi dan di langit serta yang ada di antara keduanya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah kita siang hari ini, saya menghimbau, mengingatkan, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini akan membahas tentang psikologi hati yang dilihat dari perspektif psikologi Islam. Psikologi hati adalah kajian yang mencoba menelaah, memahami karakter hati. Bagaimana kecenderungan hati itu dikaji. Itulah makna secara singkat tentang psikologi hati. Ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena hati merupakan persoalan yang sentral di dalam tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka akan baik seluruh perilaku yang tampak. Dan kalau hati kita buruk, maka akan buruk semua perilaku yang tampak. Jadi kalau kita ingin mengendalikan perilaku kita, maka kendalikan hati kita. Oleh karena itu menjadi sangat amat penting untuk kita mencoba memahami kecenderungan hati. Bagaimana mengendalikannya? Salah satu sisi dari karakter dan sifat hati adalah tawadhu. Inilah yang kita coba bahas pada siang hari ini. Tawadhu itu dimaknai secara sederhana adalah rendah hati. Ada orang yang mengartikan rendah diri, tapi mungkin rendah diri maknanya agak kurang tepat, karena rendah diri memiliki makna yang negatif. Tetapi rendah hati artinya merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan orang lain, sehingga timbul penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Jadi saya berpikir bahwa boleh jadi saya tidak lebih baik dari orang lain, dan boleh jadi orang lain lebih baik daripada saya. Karena perasaan itu, kemudian saya menjadi rendah hati terhadap orang lain, dan karena itu juga kemudian timbul penghargaan kepada orang lain. Itulah makna secara umum tentang tawadhu. Jadi orang yang tawadhu itu akan tampak di dalam perilakunya, di dalam tutur katanya, di dalam gerak-geriknya, cara menyapa orang, cara menjawab pertanyaan orang, cara berbicara kepada orang, body language-nya itu dihiasi dengan sifat yang lemah lembut, kemudian tampak kerendahan hati. Lawan dari tawadhu adalah membanggakan diri dan sombong. Jadi antara tawadhu dengan sombong itu ada di dua kutub yang berbeda. Allah menghendaki dan menyuruh kita tawadhu, dan Allah melarang kita untuk sombong. Kalau dilihat dari perspektif psikologi, tawadhu itu memang tidak ada istilah khusus, tetapi itu diwadahi di dalam teori humanistik. Jadi humanistik adalah salah satu teori yang merupakan salah satu tren di dalam psikologi. Teori humanistik menghendaki bahwa, atau menganggap bahwa setiap orang punya kebutuhan, dan salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Oleh karena itu, psikologi dari perspektif humanistik menginginkan bahwa kita harus menghargai orang tanpa syarat. Tanpa syarat artinya siapapun dia, latar belakangnya pun dia, harus dihargai secara sama. Itu teori humanistik. Kalau kita lihat perspektif yang lain, maka tawadhu itu diwadahi oleh paling tidak dua konsep kecerdasan. yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Orang mengatakan orang yang cerdas secara emosi dan cerdas secara sosial, di antaranya dia mampu dan mau mengakui kesalahan. Jadi kalau dia bersalah, dia mau mengakui kesalahan. Ini termasuk indikator cerdas secara emosi dan secara sosial. Yang kedua, dia bertindak fair, adil di dalam membuat keputusan dan di dalam memberlakukan sebuah kebijakan. Dan yang ketiga, dia peka terhadap kebutuhan orang lain, termasuk empati dan termasuk menghargai orang lain. Jadi menghargai orang lain termasuk bagian dari kecerdasan emosi dan sosial. Jadi secara psikologis posisi tawadu itu ada. Itu persoalan menghargai orang lain, empati terhadap orang lain, peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena kita semua tahu bahwa penghargaan itu adalah kebutuhan bagi seseorang. Jadi setiap orang membutuhkan untuk dihargai. Maka tawadu itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lalu. Sedangkan sombong itu, ada orang bertanya, apakah kalau saya menggunakan jas, memakai dasi, kemudian rambutnya disisir rapi, kemudian saya naik mobil Mercy, kemudian berjalan, apakah itu kesombongan? Belum tentu. Tergantung kepada nawaitunya, tergantung kepada pikiran, dan tergantung kepada niatnya. Sebab menurut tinjauan agama, yang dikatakan sombong itu dua cirinya. Pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi ada satu hadis riwayat Muslim, ini sahih. Rasul mengatakan begini, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terbetik sebiji sawi perasaan sombong. Jadi hadis sahih. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada terbetik itu sebesar biji sawi perasaan sombong. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, padahal kami, katanya laki-laki, itu menginginkan pakaian yang bagus dan menginginkan sendal yang bagus. Maksud sahabat ini sebenarnya ingin klarifikasi, apakah kalau orang menggunakan pakaian bagus, kemudian sendal bagus, penampilan yang bagus, itu termasuk bagian dari sombong. Kemudian Rasul menjawab terhadap pertanyaan itu, dia katakan, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kemudian Rasul melanjutkan perkataannya, sombong itu adalah satu, menolak kebenaran, dan yang kedua, menghinakan atau merendahkan orang lain. Jadi, ketika kita berpenampilan netis dan menarik, itu belum tentu masuk kategori sombong. Sejauh tidak dimaksudkan untuk dua hal, menolak kebenaran, dan yang kedua, merendahkan orang lain. Ilustrasi yang paling gamblang dari sifat sombong itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh iblis. Dalam surat Al-Baqarah kan sering kita dengar, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semua sujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara. Dia menolak perintah untuk sujud, wastakbara, dan dia menyombongkan diri. Jadi sifat sombong itu adalah karakter dari setan. Jadi yang menyebabkan setan terkutuk itu salah satunya adalah sifat sombong. Di situ tampak dua sifat tadi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sehingga kalau kita buka surat Al-A'raf ayat 12, di situ diperjelas ketika Allah bertanya kepada iblis, "Hei iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud?" Kemudian iblis menjawab, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik dari Adam. Jadi tersurat betul. Iblis mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Kholaktani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi tampak dari statement yang diberikan oleh syaitan menunjukkan bahwa saya ini lebih baik. Kalimatnya jelas tersurat, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Kemudian akhirnya dia menolak untuk bersujud. Sebenarnya yang dipertanyakan bukan menolak sujud kepada Adamnya, tetapi yang hakikatnya adalah dia menolak perintah Allah. Sebab kalau Allah memerintahkan, apapun harus dilakukan tanpa harus melihat, loh, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Tidak, ini hakikat perintah. Jadi ketika menolak perintah adalah sebuah pembangkangan, artinya menolak kebenaran. Jadi tampak dari ayat ini, dua karakter sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, barangkali kita dalam keseharian, mungkin karena kita merasa pendidikan kita lebih tinggi, mungkin karena pekerjaan kita lebih tinggi, mungkin karena kekayaan kita lebih banyak, mungkin karena kita mobil kita lebih bagus, kemudian karena gitu kan, kondisi itu, ketika kita ketemu dengan orang, muncul perasaan terbetik dalam hati kita, saya lebih baik dari dia. Akhirnya apa? Itu mendorong kita untuk sedikit kurang menghargai ketika berbicara agak lain, ketika gerak-gerik agak menyepelekan. Itu adalah indikator dari kesombongan. Padahal pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang lebih rendah dari kita, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, jabatan, pertanyaannya adalah, apakah dia lebih buruk di hadapan Allah? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sehingga dalam salah satu ayat disebutkan, jangan engkau menganggap dirimu suci, karena sesungguhnya hanya Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau saya bertanya, apakah saya lebih baik hari ini di hadapan Bapak dan Ibu? Belum tentu. Belum tentu. Boleh jadi saya lebih buruk. Hanya Allah yang tahu. Nah, karena kondisi itu, maka tidak layak bagi saya kemudian untuk menyombongkan diri. Karena saya tidak tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Termasuk barangkali penjelasan para pembantu kita di rumah, para tukang-tukang kita di rumah, para staf-staf kita di rumah, walaupun posisi mereka sebagai pembantu, sebagai staf, sebagai guru, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan mereka yang lebih dulu masuk surga. Jangan-jangan mereka yang kemudian lebih tinggi statusnya di hadapan Allah ketika di akhirat. Subhanallah. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa Allah memerintahkan kepada kita, jangan berlaku sombong, jangan membanggakan diri, dan jangan menganggap remeh orang lain. Jadi lantas kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh sombong, kenapa kita harus tawadu? Ya pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk tawadu dan tidak boleh sombong. Perintah ini. Jadi kalau kita melanggar perintah, dosa hukumnya. Bagaimana kita tahu bahwa ini perintah? Di dalam surat Luqman, Allah ada berfirman, wala tusyair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jelas ayatnya Luqman ayat 18. Jadi sombong adalah larangan yang tersurat dari Allah. Bahkan di dalam surat lain, wala tamsi fil ardi maroha, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong dan angkuh, karena sesungguhnya kata Allah, kamu tidak akan mampu menembus bumi dan kamu juga tidak akan mampu menjadi setinggi gunung, katanya. Ini juga tersurat. Artinya apa? Apa sih yang mau kamu sombongkan? Kurang lebih begitu kata Allah. Kamu itu tidak akan pernah mampu menembus bumi, artinya kemampuanmu terbatas. Badan kamu tidak akan kemudian melewati setinggi gunung gitu. Apa yang kamu banggakan? Itu jelas. Hanya Allah yang boleh sombong. Karena Allah memiliki sifat maha, maha, maha, maha dan seterusnya. Sedangkan manusia sedikit dan terbatas. Relatif. Jika hari ini berkuasa, mungkin besok tidak lagi berkuasa. Jika hari ini punya banyak kekayaan, mungkin besok bangkrut tidak punya kekayaan. Bahkan sekarang lebih cepat fenomenanya. Jika hari ini berpuasa, besok masuk penjara. Artinya menjadi latif. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Nah, yang kedua, kenapa tidak boleh sombong? Karena tadi kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Jadi tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri. Di dalam surat 49 itu kan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yashkhur qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairum minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain atau meremehkan kaum yang lain atau mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi, kata Allah, kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan tidak boleh, kata Allah, ayat berikutnya, kalimat berikutnya, perempuan menghina perempuan yang lain, perempuan meremehkan perempuan yang lain, perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi, katanya, perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jadi jelas dasarnya. Apalagi yang bisa kita menyebabkan masuk ke dalam perbuatan sombong. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa sombong itu dapat menghalangi manusia masuk surga. Jelas dari hadisnya bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang terbetik di dalam hatinya sebesar biji sawi perasaan sombong. Jadi sombong merupakan salah satu aktivitas, salah satu dosa yang menghambat orang untuk masuk, untuk tidak masuk ke neraka. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa orang tidak mampu tawadu dan kenapa orang terjerumus ke dalam kesombongan? Maka jawabannya adalah, pertama, boleh jadi dia tidak tahu. Jadi tidak tahu kalau tawadu itu diperintah dan sombong itu dilarang. Artinya dia kurang ngaji. Nah, jadi memang hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus paham betul bahwa tawadu itu ini dan Allah memerintahkan kepada kita untuk tawadu. Sombong itu ini dan Allah melarang kita untuk sombong. Maka dengan begitu kita punya alasan, kita punya ilmu kenapa kita harus tawadu dan kenapa kita tidak boleh sombong. Dan yang kedua, kemungkinan orang menjadi sombong dan tidak tawadu adalah pengaruh dunia. Tadi saya katakan ada beberapa variabel di dalam kehidupan kita yang dapat menggelincirkan kita untuk memiliki sifat sombong. Tadi saya katakan ada pekerjaan, ada jabatan, ada harta kekayaan, ada pendidikan, ada keturunan, ada budaya, ada etnis. Itu yang kadang-kadang bukan menimbulkan kebanggaan. Orang Jerman dulu menganggap dirinya paling hebat, kemudian menganggap rendah ras-ras yang lain. Dan kalau ada profesor gitu kan yang sedang mengajar di kampus, dia juga merasa karena profesor sudah pendidikannya tinggi, maka ketika bertemu dengan orang kemudian menganggap yang lain lebih rendah. Nah, itu bila hindari. Ini artinya variabel-variabel yang memungkinkan kita untuk terjerumus ke dalam sifat sombong. Jadi artinya apa? Hati-hati dengan variabel-variabel itu. Hati-hati dengan variabel-variabel itu. Makanya doa kita mungkin baiknya jangan, ya Allah berilah kami harta yang banyak, atau ya Allah berilah kami kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena boleh jadi ketika harta banyak, kedudukan tinggi, kemudian kita terjerumus ke dalam kesombongan. Artinya kurang aman kalau kita berdoa untuk diberikan harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi. Doa yang paling bagus dan aman adalah, jadikanlah kami hamba-Mu yang muttaqin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertakwa. Karena kalau sudah bertakwa, maka sudah jaminan Allah semuanya, termasuk rezekinya, termasuk keamanannya, termasuk kebahagiaannya, dan termasuk keselamatannya di akhirat kelak. Nah, maka yang terakhir mungkin yang harus kita coba renungkan adalah bagaimana membangun sifat dan karakter tawadu pada diri kita. Itu saya kira aspek yang paling penting untuk kita pahami pada hari ini. Paling tidak setelah selesai khutbah kali ini, kemudian kita keluar dari masjid, itu kita mulai belajar untuk menumbuhkan sifat tawadu. Kita semua sedang belajar untuk mencapai kepada sifat itu. Ada beberapa saran yang perlu kita pertimbangkan untuk membangun sifat tawadu. Pertama, pahami dulu apa itu tawadu dan apa itu sombong, sehingga kita tahu bahwa ini loh target yang akan kita capai. Insya Allah siang hari ini kita sudah dapatkan apa itu tawadu dan apa itu sombong. Berarti tahap pertama itu sudah kita raih, ilmu tentang tawadu dan ilmu tentang sombong. Dan yang kedua, kita juga harus memahami bahwa Allah dan Rasulnya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap persoalan tawadu dan persoalan kesombongan. Jadi artinya apa? Artinya Rasul juga Allah itu memerintahkan kita dan menginginkan kita untuk memiliki sifat tawadu dan menghindarkan diri dari sombong. Maka ini menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan tawadu dan menghindari sombong. Kemudian yang ketiga, ini mungkin strategi yang teknis. Coba ingatlah selalu tentang tawadu ini. Saya sedang mencoba terang-terang. Jadi sudah saya coba. Apa maksudnya ingat selalu? Jadi ketika saya bertemu dengan orang, ketika saya berinteraksi dengan orang, maka kata, gitu kan, kata atau konsep yang harus muncul dalam pikiran kita adalah tawadu. Sama lah seperti iklan yang mengatakan ingat beras, ingat kosmos, ingat pemilu, ingat partai X. Nah sekarang kita gunakan teori itu, ingat orang, ingat tawadu. Artinya begitu kita bertemu dengan orang, beritanya dengan orang, ingatlah selalu tawadu. Artinya apa? Saya harus tawadu. Apa itu tawadu? Saya jangan menganggap lebih baik dari dia, berarti saya harus menghargai dia. Jadi ingatlah setiap saat persoalan tawadu ini. Karena sering kali terjadi bahwa ketika hari ini, jam ini, saya ingat tawadu, saya memahami tawadu, tetapi ketika bertemu dengan orang, lupa konsep tawadu itu. Jadi yang muncul adalah perilaku kita yang asli, yang biasa. Jadi bagaimana cara membiasakan itu? Ingatlah tawadu, kemudian mencoba untuk berperilaku tawadu. Ketika ingat, saya harus tawadu. Tawadu itu mungkin indikatornya ya, bisa dalam bentuk gerakan badan, body language gitu. Mungkin mengangguk kepada orang, atau mungkin mengajak salaman, kemudian mengucapkan kata-kata yang halus, apa kabar. Dan itu dilakukan kepada semua orang, tanpa membedakan background apapun. Umumnya kita kan mungkin lebih hormat, lebih tawadu kepada orang-orang yang kita hormati. Ketika kita menghadapi orang yang ada di bawah kita, mungkin agak berubah. Nah ini yang di dalam teori humanistik mengatakan penghargaan tanpa syarat. Jelas itu penghargaan tanpa syarat. Ini teori psikologi. Artinya kita menerima dan menghargai orang siapapun dia, tanpa membedakan background. Kemudian coba jaga hati. Karena terserang begini, tawadu itu kan hati sebenarnya. Karena boleh jadi ucapan itu misalnya keras gitu, tapi sesungguhnya hatinya tawadu. Atau boleh jadi yang keluar itu seperti tawadu, sesungguhnya hatinya tidak. Jadi tawadu sesungguhnya adalah hati. Tetapi kan hati itu akan direfleksikan ke dalam perilaku. Jadi cara yang paling mudah adalah tawadu dulu dalam hati, maka dengan akan mudah orang merefleksikannya di dalam perilaku. Kalau orang sudah tawadu hatinya, maka ucapannya, perilakunya juga akan mengikuti. Jadi penting untuk kita bagaimana melatih hati untuk selalu tawadu. Dan tentu yang terakhir adalah kita harus berdoa kepada Allah juga agar ya Allah berilah kami kemampuan untuk memiliki sifat tawadu, sehingga pada setiap kesempatan kami bertawadu kepada orang maupun bertawadu kepada Allah. Karena tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah kita pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, rendah hati, menghargai orang lain. Karena itu termasuk misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Sehingga sampai-sampai Rasulullah menjaminkan, kalau tidak tawadu, maka kamu tidak akan masuk surga. Kurang lebih begitu. Karena lawan dari tawadu adalah sombong. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majid. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang mentakdirkan setiap ketetapan untuk kami dan untuk seluruh makhlukmu. Ya Allah, tolonglah kami untuk menjadi hamba-hambamu yang bertakwa hingga akhir hayat kami. Dan jika telah sampai waktunya, maka wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Lindungi kami beserta keluarga kami dari azab neraka. Dan masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ila yusuf wa yusuf wa syai'a wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa yusuf wa